halaqah yang ke-49, penjelasan kitab Nawaqidhul Islam karangan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan, wa kulluha min a'zami ma yakunu khatara, dan semuanya ini adalah termasuk yang paling berbahaya. Wa min akthari ma yakunu wuqu'an, 10 perkara yang membatalkan keislaman yang disebutkan oleh Syekh di sini. Beliau katakan ini adalah yang paling berbahaya, menunjukkan bahwasanya di sana ada perkara-perkara yang lain yang tidak beliau sebutkan di sini. Yang beliau sebutkan di sini adalah 10 perkara yang paling membahayakan. Yang paling membahayakan. Kemudian yang kedua dan paling sering terjadi. Paling sering terjadi di masyarakat. Dan ini adalah yang paling berbahaya. Yaitu 10 perkara kita sebutkan secara ringkas. Yang pertama adalah syirik di dalam ibadah kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah menjadikan adanya perantara antara seseorang dengan Allah SWT, berdoa kepadanya, memintanya syafaat, dan bertawakal kepada mereka. Kemudian yang ketiga adalah orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik, atau meragukan kekufuran mereka, atau membenarkan madhab mereka. Kemudian yang keempat, orang yang meyakini bahasanya petunjuk selain Rasulullah SAW lebih sempurna daripada petunjuk beliau SAW. Kemudian yang kelima, orang yang membenci apa yang datang dari Rasulullah SAW, membenci syariat beliau SAW. Kemudian yang keenam adalah mengejek apa yang ada di dalam agama Allah. Kemudian yang ketujuh adalah sihir dengan berbagai macamnya. Kemudian yang kedelapan adalah membantu orang-orang musyrikin, orang-orang yang kafir di dalam memerangi orang-orang Islam. Kemudian yang kesembilan adalah meyakini bahwasanya ada sebagian manusia yang boleh tidak mengamalkan agama Islam, atau boleh untuk tidak mengikuti Nabi SAW. Kemudian yang ke-10 adalah yang berpaling dari agama Allah, tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengamalkannya. Beliau mengatakan 10 perkara ini adalah perkara yang paling berbahaya dan paling banyak terjadi di masyarakat. Apabila ini adalah yang paling berbahaya dan paling banyak terjadi, kemudian beliau mengatakan fayambagi lil muslim ayyahdharaha wa yakhafu minha wa yakhafa minha ala nafsihi. Maka wajib bagi seorang muslim untuk waspada dengan 10 perkara ini, dan hendaklah dia takut terjatuh di dalam 10 perkara ini. Seorang muslim takut apabila murtad dari agama Islam. Takut apabila melakukan salah satu di antara perkara-perkara yang membatalkan keislaman. Jangankan kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang beliau, bagaimana Allah SWT menceritakan di dalam Al-Quran, perjuangan beliau di dalam menegakkan agama Allah, di dalam menegakkan Tauhid, beliau memerangi kesyirikan yang ada di dalam kaumnya, dan beliaulah yang memecah dan menghancurkan berhala, dan beliau dilemparkan ke dalam api karena sebab berpegang teguh dengan Tauhid, berpegang teguh dengan agama Allah. Meskipun keadaan beliau demikian, dan beliau adalah Khalilullah, kekasih Allah SWT, beliau berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dan dihindarkan dari kesyirikan. Beliau mengatakan, وَجَنُوبَنِي وَبَنِيَا أَنَّ عْبُدَ الْأَصْنَامِ. Ya Allah, jauhkanlah aku dan juga anak-anakku, keturunanku, dari menyembah berhala. Berdoa kepada Allah. Karena setiap manusia tidak merasa aman bahwasanya dia akan melenceng dan akan menyimpang dari jalan yang lurus. Sampai Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah SWT supaya dijauhkan dari kesyirikan. Padahal beliau adalah imamul muwahhidin. Imamnya orang-orang yang mentauhidkan Allah SWT, yang kita diperintahkan untuk mengikuti milah beliau alaihi salam. Tapi beliau mengatakan, وَجَنُوبِنِي وَبَنِيَا أَنَّ عْبُدَ الْأَصْنَامِ. Ya Allah, jauhkanlah aku dan juga keturunanku dari menyembah berhala. Menunjukkan tentang bahayanya kesyirikan. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.